Baik, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Brody. Sehat Mas Bro? Alhamdulillah. Seger. Kalau melihatmu selalu sehat. Alhamdulillah. Foto biru nih soalnya. Sama dengan kita semua. Yo, monggo. Yo, Pak. Oke. Okay. Tetap aman. Kau tiada kau tempat. hati. Terima kasih. Oke.